Yang kedua, yang terpenting, ya, adalah kita masuk surga. Perkara di dunia dapat kepentingan ekonomi, dapat kepentingan politik atau yang lainnya. Nah, kita butuh itu, semuanya kita butuhkan. Tapi yang paling membahayakan adalah kalau kita tidak masuk surga. Perkara sebagian dunia kita tidak dapat, itu hal yang biasa di dunia ini. Karena dunia itu bukan yaumul jaza, bukan hari pembalasan. Tapi dunia itu darul ibtila, kampung untuk ujian. Tetapi memang kita harus berjuang dan berjuang dan berjuang karena Allah. Ketika nanti sebagian dunia belum didapatkan, itu jangan bersedih, jangan khawatir. Karena yang terpenting, wahai saudaraku sekalian, hafizullah dalam perjalanan hidup kita ini adalah bagaimana kita, istri kita, keluarga kita semuanya itu masuk surga. Itulah yang terpenting dan itulah sukses yang sebenarnya menurut Allah. Sukses yang pasti benar, definisinya dalam Al-Quran ketika orang itu masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Jadi kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika masuk surga dan dunianya kita tidak berbuat maksiat, kita tidak perkawanan, membentuk perkawanan persatuan yang menentang aturan Allah, tapi sebaliknya perkawanan persahabatan kita harus benar-benar didasari takwa kepada Allah, sehingga itulah cinta yang sebenarnya, bukan cinta yang melahirkan permusuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, salam satu aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang terhormati, kalau secara kontekstual, barangkali kalau kami ini ada yang berselisih, itu dampaknya kecil. Tapi kan sekarang yang berselisih justru orang-orang yang menentukan negara kita ini. Lalu sampai sejauh mana Ustaz atau lama kita atau majelis lama kita untuk mengarahkan atau memfatwakan kepada mereka supaya mereka jangan melakukan hal yang bertentangan dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Atau kalau belum, kami di Pesantren Sebatik mengusulkan supaya ini disampaikan kepada mereka agar mereka bisa menyikapi atau berbuat tidak seperti yang mereka lakukan sekarang, yang banyak sedikitnya tentu akan membahayakan tidak hanya kepada diri mereka tapi juga untuk terutama untuk penerimaan lain. Itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudaraku yang tercintai karena Allah, ini adalah komentar dan masukan buat kita semua yang sangat penting. Saudaraku yang tercintai karena Allah, pertama yang perlu kita pahami, bahwasanya ketika kita melihat suasana tertentu yang tidak diridhai oleh Allah, yang bertentangan dengan aturan Allah, kewajiban saya, kewajiban seluruh kaum muslimin untuk mengingatkan sesuai dengan kemampuannya. Yang diberikan ilmu oleh Allah, sampaikan ilmu itu. Yang punya TV, sampaikan melalui TV-nya. Yang punya lembaga, sampaikan melalui lembaganya. Yang punya partai, sampaikan melalui partainya. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kaum muslimin semua berkewajiban, sudah tentu ada yang paling besar kewajibannya. Yang paling besar kewajibannya yaitu para pemimpin. Apakah itu ulama, atau juga ketua-ketua partai, atau ketua-ketua organisasi, semuanya berkewajiban ketika mereka jujur mengaku beragama Islam, apa yang terjadi di sekelilingnya harus dirubah menjadi sesuatu yang dari Allah. Karena kalau dibiarkan, ya di dalam surat Al-Anfal ayat 29 yang sudah sering saya ulang-ulang, itu akan melahirkan fitnah malapetaka. Jadi ketika kemungkaran terjadi, kemudian kita yang melihatnya tidak merubah, maka malapetaka itu akan menimpa kepada seluruh masyarakat. Hampir merata semuanya. Yaitu firman Allah yang berbunyi, wattaqu fitnatan la musibanna alladziina dhalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Yang ketiga, kita mencintai dan menghormati orang tua kita di Majelis Ulama Indonesia. Tapi maksud saya, jangan sampai harapan kita kepada beliau-beliau saja. Bapak Ibu sudah tahu dan sudah yakin, ya, beberapa tahun yang lalu, beliau-beliau sudah berupaya untuk menyatukan kaum muslimin, agar di Indonesia ini mulai puasanya bareng, mulai lebarannya bareng. Padahal, ya, komposisi yang ada di Majelis Ulama itu juga dari beberapa organisasi Islam. Tapi faktanya, Bapak Ibu, kita lihat kan, diputuskan dari A, organisasi fulan, organisasi yang lainnya, tidak mengikuti. Nah, disitulah saudara sekalian, memang membutuhkan kerja keras. Dari seluruh aspek ya, kehidupan, dan juga dari seluruh lapisan masyarakat, dakwah yang ada dalam Quran dan Sunnah itu harus semuanya sampai. Jangan sampai yang lebih dominan adalah pemikiran orang, pemikiran lembaga, pemikiran organisasi, pemikiran tokoh, tetapi yang harus lebih dominan adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, ketika itu yang terjadi, insya Allah Bapak Ibu sekalian, apa yang diharapkan saudaraku dan yang kita harapkan semuanya, insya Allah Allah akan memudahkan. Itu artinya, jadi intinya komunikasi kita harus luas, tidak cukup satu pihak saja, karena masalah bangsa ini kompleks sekali. Kaum muslimin tidak semuanya atau belum semuanya menjadikan referensi utama Quran dan Sunnah, tetapi referensinya masih sebagian orang, kiainya, ustadznya, pemimpinnya, bukan pada Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu inilah kewajiban kita semuanya. Walaupun tidak semuanya saudara kita seperti itu, sudah mulai banyak yang kembali pada Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya. Itu bukan berarti kita tidak mendengarkan fatwa ulama. Tetapi sudah berikut dalam Islam, semua tahu yang tertinggi pada Al-Quran dan Sunnah. Sementara pendapat orang, analisa orang, bisa benar, bisa salah. Saudara yang saya cintai, kalau inilah yang bisa saya sampaikan, Pak, ya. Semoga kita semua tergugah untuk membimbingkan itu semuanya. Sehingga negeri ini yang mayoritasnya beragama Islam, benar-benar menjadi idaman kaum muslimin di Indonesia dan di dunia. Terakhir, Pak, sekali saya ingatkan, kaum muslimin di dunia, termasuk di Timur Tengah, sangat mengharapkan agar dakwah ini berkembang di Indonesia. Agar Alkitab dan Sunnah berkembang di Indonesia. Karena bagaimanapun masalah yang kita hadapi, ya, dalam peta dakwah di dunia ini, Indonesia untuk sementara ini dan semoga terus-menerus, masih termasuk negara yang kondusif untuk berdakwah. Tidak terjadi apa yang terjadi di Afghanistan, di Iran, di Palestina, di Kashmir, di Mindanao. Oleh karena itu kita semua kaum muslimin dari manapun latar belakangnya, marilah bersatu padu, kesatuan kita ini kita bangun di atas takwa, sehingga persahabatan kita tidak berubah menjadi permusuhan, tapi persahabatan kita melahirkan kedamaian, kecintaan di dunia dan di akhirat. Ini Pak ya. Bapak-Ibu sekalian, kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.